Jangan kau menghilang dari lubuk hatiku yang paling dalam. Hai manisku sayang, jangan kau ragukan benih-benih cinta ini hanya untukmu sayang. Tak bisa ku tertawa tanpa dirimu, tak bisa ku bahagia bila tidak hanya denganmu. Jangan kau ragukan benih-benih cinta ini hanya untukmu sayang.